sudah tak sudi. Ambil saja daun malam yang kau belikan, ambil saja kalung emas yang kau lingkarkan. Aku sudah tak sudi.